Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga besar Rasulullah, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikut kaum muslimin dan muslimat. Baiklah para pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah masuk kepada ayat 34 dari ayat ini. Ayat 34 ini adalah tujuan dari ayat 31 dan 32. Jadi 33 kita kaji saat ini, bukan 34, 33. 33 ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kai nusabbihaka katsira. Artinya agar ataupun supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. Jadi ayat ini adalah tujuannya setelah Nabi Musa berdoa, usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Artinya, macam manapun usaha kita di dunia ini, kekuatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu dapat berlangsung dalam wujud ketaatan kepada Allah, maka lihat konteksnya. Apakah kita dapat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak, kai nusabbihaka katsira. Maka kalau ini kurang, maka kita harus tingkatkan lagi ukhuwah tersebut, hubungan tersebut antara satu sama lainnya, agar tercipta nuansa religi, yaitu dalam bentuk kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang sangat dipentingkan dalam ayat ini ketika Nabi Musa meminta seorang kawan, yaitu saudaranya Harun akhi, dalam dakwahnya kepada Fir'aun. Maka tujuan utama semuanya ini adalah untuk supaya dapat banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam kehidupan kita yang sudah kita capai dengan gemilang, apakah kita banyak bertasbih kepada Allah? Maka kalau itu seandainya kurang, berarti wa asyrikhu fi amri juga kurang, menggalang persatuan sama lain juga kurang. Itu sudah otomatis. Usdud bihi azri itu juga otomatis akan berkurang, karena ini tidak akan terlepas dari usaha, dari kemauan kita, dari segala urusan itu. Semuanya adalah bertujuan hanya nusabbihaka katsir, kai nusabbihaka. Arti kata kai ini adalah mempunyai tujuan lain kalau disebutkan nusabbihuka katsira, tapi ini langsung dengan kai, kai nusabbihaka. Jadi kata kerja yang namanya fi'il mudhari nusabbihu, itu akhir dari huruf ha itu menjadi fathah. Sebetulnya dia itu adalah dhammah. Tujuannya apa? Tujuannya agar tasbih kita itu berkepanjangan terus, sebagaimana orang tawaf di Ka'bah itu tidak pernah putusnya. Seperti itulah kita wujudkan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq LCMA, Ketua Perpustakaan MUI Sumatera Utara. Ayat yang kita kaji pada hari ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fajrul Haq tadi, tujuan dari mengapa kita berserikat, mengapa saudara perlu bekerja sama, Meraih sukses di dunia akhirat itu tujuan. Tapi itu tujuan nomor dua. Tujuan nomor satunya apa? Kesuksesan dunia akhirat membuat mukmin banyak bersyukur dan bertasbih. Sukses dunia akhirat, apalagi yang kita ucapkan kecuali syukur dan tasbih. Kata Ustaz Fajrul Haq, alhamdulillah bisa menunaikan ibadah haji, bertasbih kita. Boleh bisa berpuasa, bertasbih kita. Dapat sholat khusyuk, bersyukur kita kepada Allah. Murah rezeki, alhamdulillah. Diberi rumah, alhamdulillah. Diberi kendaraan, masya Allah, la quwata illa billah. Semua adalah tasbih. Jadi, Islam itu adalah agama sukses. Mukmin itu adalah orang-orang yang sukses. Kesuksesan mukmin itu bukan individual, tapi dibangun bersama-sama dengan keluarga. Qad aflahal mu'minun. Bukan qad aflahal mu'min. Bukan telah sukses seorang mukmin, tidak. Mukmin-mukmin itu kaum mukmin atau mu'minun pasti sukses. Tujuannya apa kalau mukmin sukses itu? Bertasbih, bertambah dekat dengan Allah, bertambah menikmati iman. Maka pengajian keluarga itu perlu supaya kita membangun kesuksesan di atas iman. Kita bangun kesuksesan di atas iman. Imanlah yang menjadi pondasi kesuksesan kita. Bagaimana ada saudara kita yang memiliki kepandaian dalam kesehatan, dia mengobati saudaranya yang tidak pandai. Ada yang pandai dalam bidang perbankan, dia mengajari saudaranya bagaimana meminjam uang dan mengelola aset supaya terus berkembang dan bertambah. Yang pandai mengaji mengajar saudaranya yang tidak pandai mengaji, dan seterusnya. Tidak saja kebahagiaan, kesuksesan Islam itu di dunia, tapi juga kesuksesan dan kebahagiaan itu diraih di akhirat bersama dengan keluarga besar. Untuk itu, perlu ada visi dan misi dari keluarga besar. Mau dibawa kemana tujuan ini? Apakah sekedar selamat diri masing-masing? Atau kita mau masuk surga bersama-sama? Iya. Jadi, setelah kita mendengar dari keterangan itu, bahwa yang sangat dipentingkan kita ini semuanya itu adalah misi dakwah. Tidak ada yang tidak misi dakwah. Makin banyaknya orang bertasbih di dunia ini, maka makin bagusnya persaudaraan satu sama lain. Kelompok satu dengan kelompok yang lain itu kuat. Itu dikarenakan tasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak ada yang lain. Bahkan bertasbih ini adalah sebagai modal utama seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Kita dapat melakukan sesuatu kebaikan itu, maka kita selalu mengucapkan subhanallah. Maka selalu kita mengucapkan kata-kata tasbih kita dengan ucapan subhanallah. Subhanallah ini artinya Allah Maha Suci. Karena kemahasucian Allah lah kita itu berhasil, bukan karena kita. Karena banyak rezeki pun sudah ada di depan mata, itu bisa hilang disebabkan salah satunya itu adalah kita tidak membangun tali silaturahim kita satu sama lainnya. Karena tidak kita bangun kekuatan kita itu dengan ibadah kita, maka akan hancur itu semuanya. Karena itu sudah merupakan sunnatullah. Berapa banyak kekuatan pada masa Rasulullah, kekuatan kaum kafir Quraisy, kabilah-kabilah yang lainnya mempunyai kekuatan. itu akan hancur, bahkan sudah menjadi kenyataan. Islam yang menjadi the way of life, jalan untuk hidup. Disebabkan apa? Disebabkan Rasulullah membangun kekuatan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membangun itu dengan membasarkan satu sama lainnya ukhuwah atau tali silaturahim dengan yang lainnya. Inilah sebagai pesan dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat menikmatinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.